Nada yang cantik. Aku datang untuk meminta izin. Baik-baik, maafkan ku tentel Linda yang cantik. Aku hanya ingin jalan-jalan sama gadismu yang cantik. Janji untuk jaga baik-baik, pastikan ku beri yang terbaik. Janji untuk tentel Linda, jam 5 kami sudah kembali ke rumah. Selamat pagi tentel Linda yang cantik. Sekarang aku tahu kenapa dia sangat cantik. Maafkan ku tante Linda yang cantik. Sudah lama aku ingin jalan dengan garismu yang cantik. Jadi ku suka gak baik-baik, pastikan ku beri yang terbaik. Janji ku tante Linda, jam 5 kami sudah. Untuk jaga baik-baik.